السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوفقنا رزق الله. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati antum sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan umur yang panjang, waktu yang luang, berikan kesehatan, dan diberikan nikmat yang paling besar. InsyaAllah Allah milih kita sebagai hamba-hamba yang mau menelusuri jalan yang lurus, sebagaimana disebutkan oleh Murajaat Al-Hambali, yaitu jalan yang lurus yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, yang hendaknya setiap diri berjalan di atas jalan ini dan menghindari jalan-jalan yang lain, dari jalan-jalan yang di dalamnya syaitan menyeru kepada penyimpangan, menyeru kepada kejelekan-kejelekan dari agama ini. Maka kita bersyukur wafidin a'azamullah. Kemudian dalam kesempatan yang pendek ini, kita akan kembali membahas kitab adab dari kumpulan-kumpulan adab-adab Islamiyah yang disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Dan ini sebagian kita bahas di Masjid Petra Kamigas, dan tentunya ada sebagian jemaah yang berhalangan untuk hadir, maka kita bahas di sini supaya kita lebih memantapkan lagi tentang adab-adab dalam Islam. Karena agama ini bukan hanya wawasan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasannya orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus adabnya. Rasulullah SAW bersabda: "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang-orang mukmin yang imannya paling sempurna itu adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Maka ini infidina azamullah, sebagaimana diutusnya Rasulullah SAW juga untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Banyak dari manusia yang mereka memiliki keilmuan yang tinggi, tapi mereka memiliki adab yang kurang. Banyak dari mereka yang memiliki harta yang banyak, tapi mereka tidak memiliki adab. Banyak dari mereka yang memiliki tingkatan keduniaan yang lebih, tapi mereka jauh daripada adab. Maka belajar adab ini adalah suatu hal yang harus ditempuh oleh para pelabur. Karena pendahulu kita yang soleh mengatakan, di antaranya Ibu Umar mengatakan, "Ta'alamtu al-adaba fi salasina sana." Saya belajar ilmu adab itu selama 30 tahun. Jadi tidak boleh berhenti. Selama dia ada nafas pada badannya, ilmu adab ini adalah ilmu pengamalan dari apa yang kita yakini. Ketika seorang memiliki adab yang baik, dia akan tercermin pada dirinya yaitu akidah yang lurus. Walaupun dasarnya harus yang memiliki fondasi-fondasi dari akidah yang benar dahulu. Nah, tapi masyarakat di sekitar kita ini tidak memandang antum selurus apapun manhaj, tapi kalau adab antum atau adab kita semua adalah adab yang tidak baik, tidak benar, sebagaimana diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena mungkin keterbiasaan kita, karena mungkin ada faktor-faktor yang mengaruhi dari lingkungan kita, banyak sekali. Maka pentingnya kita belajar. Dan beliau mengatakan, ta'alamtu fil ilm. Saya belajar ilmu. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i fi isri hasanah dalam waktu 20 tahun. Belajar ilmu juga sangat panjang beliau dalam umur. Makanya wafidina alhamdulillah sampai-sampai Rasul mengatakan, ya bersabda, innama bu'istu li'utami mana kariman akhlak. Semuanya saya diutus dan lain di antaranya adalah untuk menggunakan akhlak dan adab-adab manusia. Kemudian Rasul juga menjelaskan ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah? Rasul mengatakan apa? Taqwallah wa husnul qulub. Agama kepada Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah takwa kepada Allah, yang kedua adalah sebutkan ini adab-adab yang baik. Dalam kitab ini dijelaskan mulai dari adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab di mulai dari huruf A sampai huruf ya. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan kitab ini masyaallah. Ya, tentu dengan kita melihat bagaimana penjelasan dari para ulama tentang apa-apa yang dijelaskan dari kitab ini, kemudian kita bandingkan dengan kitab-kitab adab yang lain. Nah, tauhidin azzaqullah, di malam ini kita akan mengingatkan kembali tentang al-adabul ukhuwah fillah wa hukumah. Adab ukhuwah karena Allah dan hak-hak yang harus dipenuhi olehnya. Karena ini adalah suatu yang sangat penting. Dikatakan oleh Syekh, innal ukhuwah fillah min a'dhamil umur alladhi khuriṣa 'alayhi al-Islam. Ukhuwah Islamiyah atau jalinan ukhuwah antara kaum muslimin ini adalah disebutkan yang di dalamnya dianjurkan oleh Islam. Dan jelaskan oleh Syekh, qawlan Allahu biya 'alal mu'mini. Dan ini yang akan memperkokoh jalinan di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, yaitu ukhuwah Islamiyah. Seseorang tidak akan semangat ketika dia sendirian, ya. Sebagaimana pepatah mengatakan apa? Kalau satu lidi itu satu, maka dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi kalau dia dikumpulkan menjadi banyak, maka dia bisa membersihkan sesuatu yang mengotori daripada halamannya mungkin. Nah, seperti itu. Maka persatuan Islam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ukhuwah fillah. Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihadlillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini disebutkan, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan terpecah belah. Tali agama Allah maksudnya ketika seorang melakukan ukhuwah itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu di atas Islam. Yang kedua, di atas Al-Qur'an wa Sunnah. Yang ketiga, yaitu di atas Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salafu ummah. Jadi, ketika seorang melakukan ukhuwah, nanti dia harus memiliki adab-adab yang mencerminkan bagaimana pemahamannya sesuai dengan Islam. Pemahaman yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafu ummah. Nah, maka yafirina azamullah, persaudaraan kita, kemudian istimak kita, persatuan dan pertemuan-pertemuan kita, ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Imran, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian akan nikmat Allah kepada kalian yang dahulu kalian adalah saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah menyatukan hati-hati di antara kalian dan menjadikan di antara kalian itu bersaudara. Apa yang mensatukan kita? Islam. Apa yang mensatukan kita? Al-Quran was-Sunnah. Apa yang mensatukan kita? Yaitu dengan pemahaman salafus ummah. Nah, ini yang Allah. Maka disebutkan wa arsala subhanahu illa wujubi muhafadzati ala hadhihi al-ummah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk wajib seseorang menjadi ukhuwah dan tidak boleh seseorang menyendiri. Kalau masih ada jamaah-jamaah yang di sana menekankan ditegakkannya Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi tidak boleh seorang menyendiri. Mentang-mentang di sini dia tidak cocok, di pengajian saya tidak cocok, kemudian dia menyendiri. Akan tapi kalau masih ada orang-orang yang mau menegakkan Al-Qur'an Sunnah persatuan di atasnya kemudian dengan pemahaman yang benar, maka wajib seorang itu untuk membesarkan persatuan itu di atas pemahaman salafus ummah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala yafirna azabullah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita semua ini bersaudara berdasarkan keimanan kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, di antara mukmin ini bersaudara. Ia adalah saudara. Maka ketika terjadi perselisihan, maka selesaikanlah, ya, damaikanlah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang firman Allah tentang adab ukhuwah Islamiyah. Kemudian apa yang harus kita kerjakan setelah seseorang ingin menjalin ukhuwah Islamiyah karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang harus dia lakukan yaitu sebagai adabnya adalah niat yang soleh. Niat yang soleh ini disebutkan sebagaimana keikhlasan seseorang ketika dia beramal. Dia melakukan persatuan-persatuan menjadi ukhuwah dia berdasarkan karena kulitnya sama, karena partai yang sama, atau karena organisasi, atau karena kelompok tertentu, atau karena ya, ustadz fulan, atau syekh fulan, ya, kecuali mereka di atas kebenaran. Seperti itu. Akan tapi yang maksudnya yang soleh adalah ketika seorang menghendaki dari suatu amalnya, yaitu disebutkan di sini adalah persatuan di atas ukhuwah Islamiyah, maka dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana arti daripada niat ikhlas yaitu ayyuhurrahman bil amal wa insyaallahu taala la. Ketika seorang mau melakukan suatu amalan, maka dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala bukan selain daripada itu. Kalau ukhuwah didasarkan kepada mungkin partai, mungkin karena kesamaan atribut baju dan lain sebagainya, ya. Ini ketika tujuan-tujuannya hilang, maka ukhuwahnya pun akan hilang. Agar nanti ketika dia meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan kekal abadi. Allah pun akan senantiasa. Maka ketika itu yufidun azabullah, bagaimana ketika para sahabat ditinggal oleh Rasulullah SAW, beliau meninggal kemudian para sahabat sebagian ada yang keluar daripada agama Islam. Karena apa? Karena di sana mereka tidak meniatkan ketika berislam itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan satu nasihat yang sangat bermanfaat. Kalau kalian menyembah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul telah mati. Kalau kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah hidup untuk selamanya. Maka ini pentingnya seseorang ketika dia mendatangi sesuatu berdasarkan niat lillahi ta'ala. Karena Allah Rasul yang menjelaskan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka syurutu ilallah wa rasulih, ayatul ilallah wa rasulih, maka syurutu li dunia wa yusibwa wa urat inna yusibwa ila ma'ajarallah. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, dan orang orang ini akan dipahami ketika dibangkitkan berdasarkan niat. Maka dalam ukhuwah Islamiyah yang benar ini tidak membedakan antara si kaya maupun si miskin, antara orang-orang yang berkedudukan maupun orang yang tidak berkedudukan. Rasul menyebutkan bagaimana firman Allah, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian, kepada rupa-rupa kalian, tapi Allah melihat bagaimana ketulusan hati ketika seseorang ini melakukan ukhuwah dan bagaimana amalnya dia, bagaimana adabnya dia ketika dia bersama dengan saudaranya. Karena ini sangat penting sekali. Ada banyak orang yang semangat berukhuwah tapi mereka tidak melihat anda. Mereka di atas kejahilan, mereka di atas semangat yang tidak didasari ilmu yang benar. Nah, maka adab yang pertama dijelaskan di sini adalah niat yang soleh. Nah, kemudian yang kedua, jelaskan oleh hendaknya ketika seorang ingin menjadi ukhuwah Islamiyah, idza khadul ahid wasadiqil mu'min shalih. Hendaknya dia mencari atau menjadikan sahabat yang soleh dari kalangan kaum mukmin, ya. Karena ini akan mempengaruhi dari keistiqomahan seorang. Sebagaimana kemarin kita jelaskan syarat surut istiqomah daripada istiqomah itu diantaranya apa? Diantaranya adalah sahabat. Memiliki sahabat-sahabat yang di sana berperan kepada kehidupannya, terutama dalam kehidupan dalam beragama, yang di sana bisa menunjang untuk berada di atas jalan yang lurus. Nah, wadalika liqouli ta'ala innamal mu'minuna ikhwan. Wa qala tabaraka wa ta'ala fa asbahtu bi ni'mati ikhwan. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasannya persaudaraan itu harus disandarkan kepada keimanan. Dan keimanan seorang telah kita pelajari bagaimana marotibnya, ya. Ada orang yang muslim, ada orang yang mukmin, ada orang yang muhsin. Maka yang dicari adalah orang-orang yang soleh di atas keimanan yang benar. Maka Rasulullah SAW juga melarang kafirin azabullah seseorang berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jarimah. Rasul mengatakan bahwasannya la usahid illa al-mu'mina. Jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang-orang yang mukmin. Nah, maka kafirna azabullah, persahabatan yang didasarkan karena keimanan ini akan senantiasa kekal sampai hari kiamat. Tapi persahabatan yang didasarkan kepada keduniaan yang selain daripada keimanan disebutkan oleh Rasul, ya, atau Allah juga menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf, di sana disebutkan al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin. Yaitu pada hari itu teman-teman akrab antara satu dengan yang lainnya itu mereka bermusuh-musuh. Ilal, kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksudkan adalah ketika seorang menjalin hubungan persaudaraan itu karena Allah, kemudian dengan teman-teman yang mukmin, maka dia akan kekal selamanya. Nah, akan tapi kalau dia menjalin hubungan karena mungkin hartanya banyak, mungkin dia memiliki sesuatu yang lebih dibanding yang lain, ya. Atau mungkin yang disebutkan dari persatuan-persatuan yang terjadi centang perenang di dalamnya, ya. Dari karena mendapatkan jatah kursi dan lain sebagainya, atau mendapatkan suara dan lain sebagainya, maka ini adalah persahabatan yang disebutkan nanti mereka akan bermusuhan di yaumul qiyamah. Bahkan disebutkan apa? Yawadul mujrimun la yaftadi min adabi yaumiddin ibani sahibati wa'i wa masilatillah ditawfi wa fil ardi jami'an summa yunji. Nanti orang-orang jahat ini yang dia menjalin persahabatan, yang dia menjalin hubungan dengan yang lainnya bukan karena keimanan, mereka itu sampai rela, ya. Disebutkan apa? anaknya pun mau ditukar dengan Adam. Ya. Sampai disebutkan apa? Waman fil ardi. Semua orang yang di bumi itu mau ditukar sama Adam kalau dia bisa. Tapi Allah menyebutkan apa? Kalla innaha lawa. Sekali-kali tidak. Ini adalah api yang nyala, maksudnya masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, maka Imam Fidun Azzaqullah, ini ada ketika seorang ingin berukhuwah, yang kedua yaitu mengambil saudara muslim yang soleh. Nah, yang ketiga, al-mahabbatu lillahi ta'ala. Seorang ketika ingin menjadi ukhuwah, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa dalika bi an takuna mahabbatul ahli was-shadiq lillahi ta'ala wa laysa li syai'in min umuri dunya, al-qurbah, al-jawah, al-ghairah. Jadi ketika seorang menjadi ukhuwah, disebutkan yang demikian itu adalah dia mencintai saudaranya lillahi ta'ala. Mencintai saudaranya lillahi ta'ala. Masyaallah. Kita diajarkan oleh ya, para pendahulu kita yang soleh, supaya kita menjadi hamba-hamba yang mukhlis, hamba yang ikhlas. Yaitu ketika dia berukhuwah mencintai seseorang dari kaum muslimin, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain daripada itu atau sesuatu daripada urusan-urusan dunia. Ya. Maka kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, mereka adalah orang-orang torong, orang-orang du'afa. Sampai Rasul mengatakan apa? Abuni bidu'afa ikum fa'inatum saruna wa turzakuna bidu'afa. Carikan saya orang-orang mana? Orang-orang fakir ya. Karena apa? Kita ditolong, kita diberikan rezeki itu karena mereka. Maka ini ufidina azakumullah, yaitu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelaskan masih di sini, ini yang akan mendatangkan manisnya iman seseorang ketika dia sungguh-sungguh di atas kecintaan kepada Allah ketika berhubungan dengan saudaranya. Rasul menyebutkan salasun man kuna fihi wajadda halawatul iman wa ayyuhibal mar'a la yuhibbu illallah. Ada tiga perkara yang disebutkan ketika seorang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman. Jadi dia akan menjadi hamba-hamba yang semangat, hamba-hamba yang senantiasa memiliki has semangat di dalam beribadah. Karena apa? Ibadahnya manis. Ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia sebutkan ayat-ayat Allah, ini benar-benar menjadikan pada dirinya teguran. Karena dia seorang yang beriman. Bagaimana Allah menyebutkan pada kirfa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Adapun orang-orang yang lalai daripada teguran-teguran ini, enggak ada manfaatnya teguran. Enggak ada manfaatnya pelajaran-pelajaran. Enggak ada manfaatnya bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki manisnya iman. Jadi jelaskan oleh Syekh Sini fahada hiya al-mahabbatul haqq. Ini adalah cintaan yang hak, wahia min awsafil muradul iman. Ini merupakan tali yang paling kokoh dari keimanan. Wa min adamin subah, dan merupakan cabang yang paling besar. Karena Rasul menyebutkan apa? Awsafu muradul iman, tali iman atau persaudaraan keimanan yang kokoh itu adalah al-mu'adatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-bughdhu fillah wal-bughdhu fillah. Tali persaudaraan atau kuah keimanan yang paling kuat ya, itu adalah berloyal karena Allah, kemudian membenci atau bermusuhan karena Allah, mencintai karena Allah ya, dan marah karena Allah. Maka yang fidina azabullah ini ada yang ketiga. Apa yang pertama? Abu Boni, sini ada yang soleh. Terus yang kedua, dari sahabat yang soleh dan soleh mencintai karena Allah. Yang keempat, Imbarul akhi bimahabati fillah, mengkhabarkan kepada saudaranya bahwasanya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mengkhabarkan kepada saudaranya bahwasanya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi menyebutkan dalam sabdanya, "Idza ahaba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu." Ketika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah kalian beritakan kepada saudaranya bahwasanya salah seorang itu mencintai daripada saudaranya. Dan diperintahkan ikhwafirina azakumullah untuk seseorang ini apa? Menemui saudaranya, kemudian mengkhabarkan bahwasanya dia mencintai saudaranya. Rasul mengatakan, "Idza ahaba ahadukum sahibahu falyati fi manzilihi falyuhbirhu annahu yuhibbuhu." Ketika seorang di antara kalian itu mencintai saudaranya, maka hendaklah dia mendatangi dari manzilah saudaranya, maksudnya di rumahnya. Kemudian dia mengkhabarkan bahwasanya dia, "Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala." Dan kita ingat bagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sab'atun yudilumullahu yawma la bila ila zilum. Disana disebutkan di antaranya siapa? Rajulani tahabatillah iftaraf alaih bersama'a. Itu dua laki-laki, atau ini maknanya bisa ya, dua perempuan atau dua orang atau lebih yang dia bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkhabarkan ini adalah salah satu adab ketika seorang ingin menjalin hubungan. Jadi jangan mengkhabarkan cinta itu hanya kepada bekas pacarnya saja. Yang disebutkan bahasa umum itu bekas pacarnya, padahal pacaran tidak boleh, kepada istrinya saja. Ternyata kepada saudara seiman, ini yang akan mempererat ketika dia berani mengungkapkan, ya, uhibbukum billah, saya mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul menyebutkan apa? "Man ahya syai'un min sunnati, ya, ana fahiya fil jannah." Siapa yang mau menghidupkan satu sunnah dari sunnahku, ya dia sungguh-sungguh benar-benar menghidupkan saya, dan dia di jannah seperti ini. Ya, maka sunnah Rasul ini tidak boleh diremehkan. Makanya ini pentingnya adab. Jika seorang memiliki ilmu yang banyak itu, kemudian adabnya sedikit, itu kecil, tidak dimuliakan. Tapi ada orang yang mungkin ilmunya sedikit, tapi dia adabnya masya Allah, ini disukai. Dan disebutkan, ya, sesuatu yang paling banyak tidak membosankan apa? Adab. Sesuatu yang semakin banyak, tapi dia membosankan apa? Ternyata kehidupan dunia ini kalau sudah banyak, membosankan. Ya. Ketika seorang yang dahulu tidak memiliki gaji tetap, kemudian sudah bekerja memiliki gaji tetap, perusahaan wah sudah biasa, paling keluarnya yang 300 ribu. Tapi disebutkan, ya, ketika seorang menjalin hubungan Islamiyah dengan adab-adab yang mulia, akhlak yang baik, insya Allah dia akan bertambah jalinan hubungan yang sangat tepat, ya, sehingga seorang ini nyaman berada di sini, nyaman berhubungan dengan saudaranya. Nah, maka ini pentingnya daripada adab. Memang mau adab itu kelihatannya sepele, ya. Bahasanya enggak kayak bahas apa? Ilmu alam, ya, istilahnya ilmu wahidul fikih enggak seperti itu. Ya, seperti ini. Tapi masya Allah, ini adalah inti daripada yang kita belajar. Ya. Dari pertama sampai yang tadi disebutkan, ini adalah intinya. Ya, ini pengamalan. Nah, ada berikutnya. Assalamu ala ahi waradus salam. Memberikan salam kepada saudaranya dan menjawab salam. Berapa banyak orang yang ketemu saudaranya semuslim tidak tahu ada berikan salam. Ketika dia berjalan ada orang duduk, dia seorang yang muslim, dia tidak berikan salam. Ketika ada orang di depannya, ada orang yang lebih tua, kemudian dia lebih muda, dia tidak berikan salam, bahkan meremehkan seperti itu. Maka dia harus ucapkan salam. Kalau dia seorang yang muslim, ucapkan salam. Dan salam ini akan mempererat hubungan dengan saudaranya. Dan tidak hanya sekedar salam-salam yang tidak ada ruhnya, ya, salam yang hanya diucapkan dengan asal berbunyi, tidak dengan keikhlasan yang dimaksud daripada doa memberikan salam. Yaitu yang dimaksud adalah ketika dia bertemu, dia mengucapkan salam, dan saudara yang memberikan salam ini membalas daripada apa-apa yang disalam dengan jawaban yang sudah kita tahu semua. Ketika seorang diberikan penghormatan yang sedikit, dia akan menjawab lebih banyak. Ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika seorang diberikan salam celaan, ya, Rasul memberikan apa? Contoh boleh membalas satu celaan. Ya. Kalau kita diberikan salam assalamualaikum, kita balas, ya, kita balas dengan waalaikumsalam warahmatullah, atau ditambah lagi wabarakatuh. Ini bentuk daripada adab kita kepada saudara kita. Ya. Kalau dia memberikan sesuatu yang ya semisal mungkin hanya buku, mungkin kita balas dengan yang lebih salam. Karena ini adalah adabnya, adabnya kaum muslimin. Dan ketika seorang dicela dengan salam-salam yang sifatnya melaknat, maka dia boleh melaknat sekali. Dan tidak boleh seorang melaknat berkali-kali ketika diberikan salam sekali, atau diberikan salam kecilkan sekali. Atau bagaimana yang kita lihat sekarang dari kalangan, ya, Masya Allah, kalangan orang-orang yang baik, ya, yang mereka terkadang memiliki apa? Ini koreksi buat kita semua, ya. Ketika mereka dibuka ayatnya sekali, untuk perhatikan, banyak dari mereka yang tidak tahu ada, walaupun dia punya banyak, membalas satu-satu, ya. Karena apa? Karena mereka jauh daripada ilmu adab, walaupun ilmu yang lain mereka adalah adab. Maka ini pentingnya seseorang mempelajari ilmu adab. Dan Rasul memberikan contoh ketika diberikan salam oleh orang-orang Yahud, ya, dengan ucapan, ya, kebinasaan atasnya. Maka istrinya Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan tambahan walana. Jadi kebinasaan pula atasmu dan laknat Allah atasmu. Maka man disuruh menahan, tahanlah, ya. Saya berilah salam sebagaimana yang dia beri salam pada kita, yaitu sebanding. Kalau itu satu kejadian. So, ini kebiri maaf sama Allah. Rasul menjelaskan hakul muslim al muslim situ. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada. Yang pertama apa? Idza laqitahu wasallim alaihi. Ketika dia bertemu mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau dia diundang, ya, kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangan. Wa idza istansaha fansaha. Kalau dia meminta dinasihati, maka nasihati. Wa idza atasa. Ya, kalau dia bersin, fahamidallahu wasamidhu. Maka kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu saya sebutkan yarhamukallah atau yarhamukumullah. Ini juga adalah adab-adab yang mungkin jarang dimiliki oleh orang-orang awam. Ya, bahkan sampai di antara kita mungkin ada yang lupa ketika ada yang bersin. Ya, seperti itu. Nah, wa idza marada fa'udhu. Kalau dia dalam keadaan sakit, maka dia menjenguknya. Wa idza mata fa'udhu. Kalau dia mati, maka diikuti. Ini adalah haknya seorang muslim. Kalau kita enggak tunaikan, maka bisa berdosa. Ya. Yang disebutkan ketika memberikan salam, kemudian dia harus menjawabnya. Kalau dia diundang, maka dia harus memenuhinya. Saya memberikan penjelasan di sini tentang undangan. Ya, undangan itu diperbolehkan dihadiri, misal walimah atau hakikoh, tapi dengan syarat di dalamnya tidak ada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, ini catatan dari. Tapi kalau tidak ada kemaksiatan dan sebagainya, maka ini ya justru boleh. Nah, kemudian di dalam ketika seorang bersin, makanya diucapkan apa? Yarhamukullah. Semoga Allah merahmati kamu. Kemudian yang bersih mengucapkan apa? Zaman apa? Yahdikumullah wa yuslihum salam. Ya, salam sudah apa semua. Nah, kemudian wafidun azamullah itu ada enam daripada hak bagi muslim satu dengan muslim yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah qabul hadiah, menerima hadiah suatu dari temannya. Jadi kalau menerima itu rebutan. Tapi nanti di hadap berikutnya adalah al-ihda'u bisawati, memberikan hadiah kepada temannya. Nah ini yang jam. Jadi sukanya menerima terus, cara memberi hadiah. Dijelaskan oleh saya bahwasannya menerima hadiah ini adalah bagian dari penghormatan, walaupun sekecil apapun hadiah tersebut. Maka jangan dilihat kecilnya, tapi bagaimana niat dia memberikan perhatian kepada jalinan persaudaraan di antara satu dengan yang lain itu. Maka Rasul menyebutkan ajibu da'iyah wala taraddu hadiyah. Jawablah atau penuhilah undangan, jangan menolak hadiah. Ya, ini larangan, menolak hadiah itu larangan. Memang sudah tidak ada. Kemudian memberikan hadiah. Ridau isyarat, berikan hadiah. Ini akan mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Walaupun hadiahnya itu bukan baik paling bang. Ya, kalau ada yang dari bukit tinggi, tidak nyambung ya. Itu adalah suatu perhatian yang disebutkan bisa mempererat tali hubungan antara satu dengan yang lain. Ini termasuk sama apa? Suami istri, ya, ketika seorang dari perugian kemudian dia memberikan hadiah, ini akan mendatangkan kecintaan antara satu dengan yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Tahadu tahab, saling beri hadiah karena akan bisa menjalinkan cinta atau bisa saling mencintai di antara kalian. Kemudian wafidun azamullah, bukti daripada ukhuwah yang benar, ya, itu adalah musyarakatul husn, bersama-sama bersedih. Ya, kita lihat bagaimana ukhuwah di antara kaum muslimin, kalau masa-masa gembira itu kumpul. Ya, kalau masa-masa sedih, kita enggak tahu kemana hidupnya. Ya. Maka di antaranya ada bisa disebutkan apa? Sama-sama sedih. Rasul menyebutkan apa? Al-mu'minu bil-mu'min kal-bunya. Ya sudah bagus. Mu'min dengan mu'min yang lain sebagaimana bangunan. Kalau yang satu sedih, kita juga berusaha sedih. Ya, yang lagi di PHK, ya, kemudian agak sedikit kalah, berpikir seperti itu. Ya, kita hibur dengan kata-kata yang bagus. Ya, tapi tidak cukup kata-kata. Mungkin diberikan hadiah. Ya. Pengganti daripada maisannya apa seperti ya. Ini ada suatu hal yang masya Allah kelihatannya sepele ya, dan ini yang bisa mempererat antara satu dengan yang lain. Coba kalau seorang ngaji ya, datang ngaji, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, pulang lagi kan sudah itu terus assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang lagi, waalaikumsalam, ngobrol kita ya, memperhatikan saudaranya tidak masalah. Maka merasakan kesedihan bersama ini bagian daripada adab ketika seorang ingin menjadi hubungan dengan teman. Ya, karena kita ini adalah saudara bagaimana bangunan yang satu. Kalau satu merasa sakit, yang satunya juga ikut merasakan sakit. Kemudian juga disebut dalam syair, selain daripada bersama-sama merasakan kesedihan juga enggak kalah penting bisa disebutkan bahwasannya musyarakatul farah, sama-sama merasakan bahagia ya. Kalau lagi makan bersama diundang, akikah diundang, walimahan diundang seperti itu. Masyaallah. Ini adalah adab ya. Ya, ini yang akan mempererat hubungan kita. Nah, kalau seorang sebenarnya kita sebutkan tadi ngaji pulang ya, kemudian dia tidak melaksanakan yang seperti ini. Ya, diajak menjenguk saudaranya aja. ayam saudara kita ada yang sakit di menit A, kemudian apa? Sibuk, dari dulu sibuk terus ya. Kemudian ini ada saudara meninggal, ya. Kemudian apa? Saya bilang ini masih sibuk. Kapan kita ada waktu dengan saudara kita? Nah, maka ini pengamalan dari ilmu kita. Ya, bukan namanya ilmu kalau nggak diamalkan. Buat apa ilmu kalau nggak diamalkan? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "La tasulu qatana an hatta yusala." Yang namanya apa? An ilmi bima fa'ala. Ilmu, ilmu itu mengamalkan kita. Nanti tanya, ya. Makanya seperti ini, agama itu mudah. Inna dina yusur. Agama itu mudah. Jadi yang mudah ya kita jalankan, dan yang apa? Yang tidak dianjurkan dalam agama jangan dicari ya tuntunan-tuntunannya sehingga dia mempersulit diri. Maka ini mafidin al-Jurnumah. Coba kalau kita berpikir ya, adab-adab ini kita jalankan benar, Masya Allah. Dan ini yang hendaknya dimiliki oleh Ahlus Sunnah, yaitu mereka memiliki adab-adab yang agung di antara seperti ini. Banyak dari saudara kita ketika bertemu ya, itu ada yang apa istilahnya bermuka masal dan lain sebagainya. Itu baik sekali, Masya Allah. Padahal mereka diantaranya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang bagus tentang agama. Tapi dalam pengamalannya mereka jauh daripada kebenaran dari yang diilmui. Allah Ta'ala misalnya. Kemudian mahabbatul khair lah, mencintai kebaikan kepada saudaranya. Ya. Jadi kalau antum misalnya ya ini adalah hadiah. Hadiah ini ya, ini tidak seharusnya buat antum, ya, tapi buat dia. Padahal yang satunya sudah mengharap. Ya, dikasihlah kepada yang satunya. Kalau dia mengamalkan ini, mencintai kebaikan kepada saudaranya yang itu, ya sudah, kalau mau baik buat dia, ya sudah. Ya, itu kebaikan buat dia. Sahnya, saudara yang muda. Tapi biasanya orang-orang yang tidak memiliki seperti ini, adab seperti ini, mereka tidak bisa merasakan bagaimana yang dia alami. Misalnya ada ya kontrak kerja, yang satu melamar, satu melamar. Yang satu yang terima itu tidak. Kan? Ya. Kemudian apa? Yang nggak diterima ini pasti bilang, oh dia itu main cukur. Nah, gitu kan? Ya. Padahal enggak. Gitu. Ya. Karena apa? Dia benci kepada saudara. Coba kalau dia suka kesenangan, kebaikan kepada saudara, mungkin itu rezeki. Mungkin dia lebih membutuhkan dari kita, maka dia pun Masya Allah. Maka Rasul menyebutkan la yu'minuna ahadukum hatta yu'minu li ahli ma yu'minu li nafsi. Kalian itu tidak dikatakan beriman dengan sempurna kalau kalian tidak mencintai saudaranya sehingga mencintai diri sendiri. Ini berat sekali ya. Ketika kita memiliki makanan yang enak, ketika kita memiliki gaji yang besar, ketika kita memiliki dunia yang banyak, biarkan mereka menikmati daripada itu. Dan ini adalah suatu hal yang berat sekali. Banyak dari mereka ketika punya ada uang ini, udah jangan dikasih sama siapa-siapa ya. Yang tahu kita berdua saja. Kalau itu ya, padahal Allah menyebutkan apa? Wa'an ma'adini ma'adini ma'adini ma'adini. Kalau itu suatu nikmat, kabarkan kepada yang lain. Nah, kemudian ada berikutnya adalah yang penting bagi ibu-ibu yang biasanya zaful riba anu, meninggalkan atau menolak hibah atas saudara-saudaranya. Ya, karena wa yufina Rasulullah ini suatu yang disebutkan al-kafir tapi sering hilang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga, dan Rasul juga menjelaskan masalah ini sangat banyak sekali. Tapi saya menjelaskan di sini mandaba ya anillahi ahi bil ghibati kana haqqan 'ala Allahi ayyul tiqahu minan. Barang siapa yang menghalangi atau menolak dari menghibahi saudaranya, maka baginya haknya adalah untuk Allah menjauhkan atau membebaskan daripada api neraka. Ya, Masya Allah. Karena saking besar sekali dampak daripada hibah. Dan kita ketahui perselisihan-perselisihan di antara Ahlus Sunnah itu muncul pertamanya karena apa? Hibah. Sekarang hibahnya nggak pakai lisan, pakai SMS ya, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Masya Allah, kerawat hibah, dan ini adab yang sangat agung sekali ya, sampai Allah meringaskan kepada kita semua tentang hibah ini. ayyuhiba ataupun ayyakulallah tanah ini main apakah itu. Apakah kamu suka memakan bagi saudaramu? Ya, maka ini nasihat buat kita semua. Ya, para ulama menjelaskan apa? Zikrullah dawa'u, mengingat Allah itu obat. Wadzikrun nas dawa'u, kalau kita mengingat kejadian-kejadian manusia itu penyakit. Maka hendaknya kita itu berbanyak beribadah kepada Allah secara berbaiki adab dan menjauhi hal-hal yang seperti ini, yaitu ghibah kepada saudaranya. Lihatlah pada diri kita sendiri, banyak sekali aib yang kita punya. Nah, kemudian adab yang berikutnya as-sitawan, menutupi kesalahan-kesalahannya. Ya, ini ada satu hadis. Bunyi hadisnya ini, man satara akhur muslim fid dunya satarallahu yaumul qiyamah. Ya, kalau kita ini sudah tahu berapa adab tadi? Sudah hampir 10-an. Nah, para pendahulu kita yang soleh, ketika mendapatkan hadis-hadis seperti ini, masyaAllah, diamalkan, direnungi, diamalkan. Dan siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di yaumul qiyamah. Ya, ini terutama bagi para umahat yang hendaknya apa, menjaga perkataan-perkataan. Kalau bahasa Jawanya itu, ya, rasa nih, perkataan-perkataan yang di sana seolah-olah tidak menyinggung saudaranya, tapi saudaranya terkadang diam-diam dia tersinggung, kemudian bercerita kepada yang lainnya. Ini yang akan berkeruk daripada jalinan ukhuwah Islamiyah. Maka rafidina azamullah, menutupi aib saudaranya, ini adalah bagian daripada adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang ini berukhuwah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menolong saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada dua macam, jelas-jelasnya, yaitu saudara-saudara yang zalim dan saudara-saudaranya dizalimi. Maka para sahabat ketika ada hadis yang menyebutkan unsur akhoka dulman au madluman ila kaifa unsur, bagaimana saya menolong orang-orang yang zalim? Kalau orang-orang yang zalim, yang madlum, ya itu adalah wajar. Ya, ada orang yang zalim kita tolong, tapi orang-orang yang zalim bagaimana caranya? Maka Rasul menyebutkan apa? Tahjuzhu anil zulmi fa inna dhalika nasr. Jauhkan dia dari kezaliman, karena ini adalah bentuk pertolongan kita kepada orang-orang yang zalim. Ya, ini bagaimana ya kita berinteraksi dengan masyarakat yang kita tidak, istilahnya mereka tidak paham dengan agama ini, ya, orang-orang yang jahil yang tidak paham, maka ini bisa kita amalkan. Tolong mereka, ya, diberikan penjelasan yang baik dari Zadul Da'wah, ya, yang lain kita akan sebutkan bekal-bekal seorang da'i ketika dia menyampaikan apa, di antaranya yaitu dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan perlu diskusi dengan cara yang baik. Kafirin Allah, itu adab yang dijelaskan oleh Syekh. Kemudian yang terakhir, adu'u li akhi fillah, mendoakan kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memiliki keutamaan yang besar sekali. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bidzikril ghaibi illa qala al-malak wala tablis." Tidaklah seorang hamba dari seorang muslim mendoakan daripada saudaranya sedang saudaranya itu tidak ada di sisinya, maka malaikat pun akan mengatakan wala tablis untuk kamu semisal. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika antum dalam safar, ketika antum dalam, ya, mungkin di tengah malam, solusi lain, misalnya berdoa, kemudian mendoakanlah saudara, ya Allah berilah dia kebaikan, ya, dari kehidupan agamanya, langsung kita mendapatkan semisal dengan yang kita doakan. Dan disebutkan oleh Rasulullah, doa akhir akhir bidzikril ghaib la yuwa, doa saudara ya, seorang kepada saudaranya, ketika saudaranya tidak ada di sisinya, tidak ditolak, ya, dikabulkan, termasuk doa-doa yang mustajab. Makanya kalau kita lurus, masya Allah, satu-satu kita doakan, ya, dari teman-teman kita, ya, seperti itu. Kalau perlu, kita akan, ya, namanya sudah didoakan belum, sudah doakan belum. Nah, ini ada. Jadi yang dituntut untuk diamalkan. Maka ilmu agama itu hanya bukan hanya sekedar wacana-wacana, tapi hendaknya diamalkan oleh setiap orang yang mempelajarinya. Karena laisa ilmu, bukan namanya ilmu kita kalau tidak diamalkan. Allah Ta'ala salam yang berada Allah Ta'ala salam dari yang lain. Ini poin-poin yang kita sebutkan, ya, harapan kita semua yang menjadi ukhuwah Islam yang diantara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin memahami, dan insya Allah kita lanjutkan dari nasihat-nasihat yang lain, insya Allah di kesempatan yang akan datang. Yang menarik Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya yang lain, Subhanahu Wa Taala. Jika selanjutnya